بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد لازلنا نقرأ عن مواجهة المشركين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواعها الشتى وقد وصلنا في المواجهة الرابع لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي النقاش والجدال. Nah, kita masih mempelajari, membaca daripada berbagai macam bentuk perlawanan orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap dakwahnya, di mana kita telah sampai pada bentuk perlawanan atau propaganda yang keempat, yaitu an-niqash wal jidal, mendebat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya perdebatan yang mereka gencarkan, yaitu dalam beberapa perkara, di antaranya yang terakhir kita bahas adalah masalah tauhid, di mana ini merupakan pangkal daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita bahas pula berbagai macam bentuk pemahaman, keyakinan dan amaliyah orang-orang musyrik terkait dengan masalah tauhid ini. Dan yang terakhir terkait dengan amaliyah, ya, amaliyah orang-orang musyrik akan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan para nabi, para wali dan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuannya, untuk terhindarkan dari berbagai macam kejelekan. Nah, yaitu dengan apa saja yang terakhir, berbagai macam bentuk amaliah mereka ini, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Fadl ya Arman. Nah, membuat perayaan-perayaan hari besar. Nah, peringatan-peringatan hari besar para wali dan orang-orang soleh, ya. Nah, sekali atau dua kali dalam setahun. Dan betapa amat sangat miripnya terkait dengan peringatan perayaan terhadap para wali dan orang-orang soleh ini dengan apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam terkait dengan haul, ya. Nah, diistilahkan dengan haul, ya, kalau bahasa Jawa, bahasa Madura khol. Haul satu tahun, ya. Maksudnya apa? Memperingati kematian fulan, kiai fulan, wali fulan per tahun, ya. Naam. Tiap tanggal sekian, tiap tanggal kematiannya, wah, perayaan besar-besaran diistilahkan dengan haul. Haul itu kan putaran satu tahun, ya. Naam. Subhanallah, betapa miripnya ya perbuatan tersebut. Dimana sebagaimana kita baca kemarin atau pada pertemuan yang lalu, mereka menuju ke kuburan-kuburan mereka atau tempat-tempat khusus mereka, datang dari berbagai daerah, dari berbagai macam tempat, lalu kumpul di situ ya di hari-hari tertentu, dan kemudian mengadakan berbagai macam acara perayaan ya. Nah, wal'iyadzubillah. Tayib, apalagi yang mereka kerjakan di tempat itu? Siapa yang bisa menjawab? Mengadakan perayaan, berkumpul rame-rame di kuburan mereka atau juga di tempat-tempat khusus itu. Apa yang mereka lakukan di situ? Man indahu al-jawab fal-yujib. Fadl ya Ahmad. Meminta keridhoannya. Dengan cara apa itu? Bertaqarrub, apalagi? Tawaf, ya, apalagi? Apalagi? Mengusap-ngusap. Ya, mengusap-ngusap, bukan ngusap sepatu, bukan nyemir sepatunya, bukan ya. Ngusap kuburannya, diusap-usap. La haula wala quwata illa billah. Dan yang seperti ini pun juga terjadi hatta di Mekah. Di Mekah, di tempat-tempat yang dianggap bersejarah. Ya. Mengusap itu disyariatkan di Hajar Aswad atau Rukun Yamani, di Ka'bah. Wah, ini subhanallah, banyak daripada umat Islam. Ya Indonesia, ya India, ya berbagai negara yang lainnya. Pokoknya setiap ada tiang dilepas ini usap-usap gini. Ya subhanallah. Nah, atau ada sapu tangan gini, usap-usap gini. Bukan untuk membersihkan tiangnya, bukan untuk membersihkan temboknya. Tabarruk. Nah. La haula wala quwata illa billah. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini semuanya dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan mereka, ya. Mendapatkan keridhaan mereka para wali tersebut, sehingga kalau sudah ridho mereka mau jadi perantara ya, antara manusia, antara orang musyrik itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan mereka yang tidak ada ilmunya sama sekali, ya. Nah, maka yang terakhir, tatkala Rasul alaihi salatu wasallam mulai menegakkan dakwah tauhid ini dan membersihkan segala macam bentuk kesyirikan tersebut ya, maka mereka merasa, tentunya merasa keberatan ya, merasa amat sangat berat untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan mengingkarinya ya, mengingkarinya dan bahkan pun juga menolaknya, melawannya ya. Nah. Tayib. Kemudian setelah itu, dari berbagai macam syubhat yang telah kita lewati terkait dengan berbagai macam permasalahan terkait dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, terkait dengan masalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan masalah kebangkitan setelah kematian, sudah kita lewati. Kemudian yang berikutnya membawakan syubhat yang baru lagi. Ya. Apa mereka katakan? Siapa yang masih ingat? Siapa yang ingat? Nah, fadol, siapa yang ingat? Dari para aba, para ikhwah, fadolum. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fadol ya Ya'qub. Enggak dengar. Hah? Untuk menjadikan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Bukan itu. Itu labas thayyib. Rentetannya tambahannya. Nam Yarman. Ada rencana dari apa yang disampaikan Nabi SAW. Ahsan, barakallahu fiik. Mereka menuduh Rasul SAW ini merupakan konspirasi, ya. Bahwasanya yang disampaikan itu bukanlah yang sebenarnya yang nampak. Ada tujuan sesuatu di balik itu, kata mereka begitu, ya. Nah, ini konspirasi yang seperti ini, ya. Tujuannya itu yang diinginkan Nabi itu bukanlah apa yang disampaikan itu, bukan, tapi di balik itu ada sesuatu yang diinginkan beliau. Nah, begitu. Tapi, nah ini yang terakhir, ya. Syubhat yang berikutnya, ya. Barakallahu fikum. Dan ini pun juga terkait dengan syubhat yang mengada-ngada ini pun juga sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad 5 sampai 7. Kemudian yang berikutnya qala rahimahullahu taala. Tsumma lamma taqaddamat da'watu. Kemudian tatkala telah tegak dakwah, ya. Telah berjalan dakwah, ya. Wa qarrara al-musyrikuna ad-difa'a 'an syirkihim. Wa qarrara al-musyrikuna ad-difa'a 'an syirkihim. Dan orang-orang musyrik menetapkan pembelaan, ya, daripada kesyirikan mereka, ya. Jadi orang-orang musyrik pun bersikukuh, ya, untuk membela kesyirikan mereka, ya. Wadukhula fin niqashi wal jidali. Dan tahap berikutnya, ya, mereka apa namanya masuk, ya, pada berbagai macam bentuk perdebatan, ya. Niqash wal jidal masuk pada perdebatan, ya. Wa munadzaratil muslimin, ya. Demikian pula mendebat sama juga ini, ya. Niqash al jidal munadzarah semakna, yaitu bermakna debat, ya. Dan mereka masuk pada perdebatan, ya, dan membantah orang-orang Islam kaum muslimin. Apa tujuannya, ya? Liyakufu bidzalika ad-da'wata ila Allah, ya. Liyakufu bidzalika ad-da'wata ila Allah, ya. Untuk menghentikan, ya, dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu untuk menghentikan dengan perdebatan tersebut, ya, untuk menghentikan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan tujuannya juga wayubtilu atharaha fil muslimin. Ya. Dengan menggencarkan berbagai macam perdebatan tadi, tujuannya juga untuk membatalkan, ya, atharaha, pengaruhnya, pengaruh dakwah tersebut, ya, di tengah-tengah umat Islam, ya. Nah, yaitu untuk meruntuhkan, ya, meruntuhkan asar dakwah di tengah-tengah umat Islam, ya. di mana umat Islam sudah mulai kokoh dengan tauhid. Ya, ini agar supaya runtuh begitu ya, agar kembali goncang. Nah, dengan menggencarkan berbagai macam bentuk perdebatan, berbagai macam bentuk syubhat. Ya. Maka dengan ini, ya. Maka ketika telah mereka gencarkan berbagai macam syubhat, berbagai macam bentuk perdebatan tersebut untuk berbagai macam tujuan tadi, maka uqimat 'alaihim al-hujjatu min iddati jawanib. Uqimat 'alaihim, maka ditegakkanlah kepada mereka ini al-hujjah. Ditegakkanlah hujjah kepada mereka ini min iddati jawanib, dari berbagai macam sisi. Ya. Nah. Jadi berbagai macam hal yang disoal, yang dipermasalahkan, yang didebatkan, ya. Allah tidak membiarkannya, maka ditegakkanlah hujah kepada mereka ini, diterangkan satu persatu hujah-hujah tersebut berbagai macam atas berbagai macam syubhat mereka, ya. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, ya, sebagai bentuk iqamatul hujah kepada mereka, ya. Tayyib barakallahu fikum, masih ingat syubhat yang pertama kali jatuhnya mereka kepada kesyirikan apa, ikhwan? Siapa yang ingat? Mereka yakin Allah sebagai sang pencipta, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki. Kemudian tahap berikutnya bagaimana? Siapa yang ingat? Terkait dengan masalah tauhid ini, sehingga dengan itu mereka tergelincir dalam kesyirikan. Ya Abdullah? Abdullah Aceh. Nah. Nabi Ahmad. Nabi Zidan. Tayyib barakallahu fik, ini ingat ya. Ingat. Yang kedua, keyakinan mereka bahwasannya para nabi, para wali, orang-orang soleh itu mereka memiliki kemampuan untuk apa? Mengatur semesta alam. Ya, kan sudah kita bahas ini. Sudah kita ulang-ulangi. Ini yang anda ingat sudah anda sampaikan ketiga kali ini. Ingat ya, jangan lupa ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fik. Maka terkait dengan masalah itu, dibantahlah mereka itu. Faqila lahum. Maka dikatakan kepada mereka, ya, terkait syubhat tadi kan yang baru disebutkan, min aina alimtum, dari mana kalian tahu, dari mana kalian tahu annallaha ta'ala a'ta ibadahul muqarrabin, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang dekat, ya, para nabi, para wali, orang-orang soleh. Dari mana kalian tahu bahwasanya Allah memberikan kepada hamba yang dekat ini berupa, berupa apa? At-tasarrufa fil kaun, kemampuan mengatur semesta alam ini. Ya kan? Kan kalian meyakini bahwasanya mereka-mereka ini mampu untuk merubah, mengatur, memelihara semesta alam ini, menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lainnya yang sudah kita sebutkan. Dari mana kalian tahu? Mana ilmunya yang seperti itu? Ya, nah, mengabulkan permintaan kalian sehingga banyak orang yang sukses ataupun juga banyak orang yang terkabulkan hajatnya, terhindarkan dari berbagai macam mara bahaya itu atas kehendak mereka, para wali itu. Dari mana kalian tahu? Mana ilmunya? Sayyid. Nah, wa annahum yaqdiruna ala ma taz'umun min qada'il hawa'ij wa kashfil kurubat. Ya. Wa annahum yaqdirun, dan bahwasanya mereka itu mampu, ya, sebagaimana yang mereka yakini, yang diyakini oleh orang-orang musyrik, wa annahum yaqdirun, bahwasanya mereka ini mampu, ala ma taz'amun, sebagaimana yang kalian yakini, sebagaimana yang kalian anggap, ya, min qada'il hawaiji, daripada menunaikan berbagai macam hajat, terpenuhi berbagai macam hajat agar banyak rezekinya, agar lancar rezekinya. Ya, atau juga wakashfil kurubat, menghilangkan berbagai macam kesusahan, berbagai macam musibah. Dari mana kalian tahu kalau mereka itu mampu untuk mengerjakan itu semua dari mana? Nah, yang ini pun sekali lagi, keyakinan ini masih amat sangat tersebar dan mengakar di tengah-tengah umat Islam. La haula wa la quwata illa billah. Taib, dari mana kalian tahu? Hal itla'tun 'alal ghaibi? Apakah kalian melihat perkara yang gaib? Apakah kalian melihat perkara yang gaib? Kalian masuk ke alam kubur, kemudian kalian keluar lagi. Dari mana kalian tahu? Ya. Aw wajadtum dzalika fil kitab? Ataukah itu kalian dapatkan dalam Alkitab? Ya, kitabnya para nabi yang sebelum terdahulu. Ya. Warastumuhu, yang kalian warisi kitab tersebut, minal anbiya'i aw ahli ilmi, dari kalangan para nabi dan atau para atau ahli ilmu, ya. Artinya itu semua ataukah kalian dapatkan dari kitabnya para nabi, kitabnya para ulama yang kalian warisi? Dapat dari mana yang seperti itu? Ya. Nah. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun, ya. Terkait terkhusus untuk orang-orang musyrik ini, dan ini pun juga berlaku ayat ini kepada orang-orang yang semisalnya dalam perbuatannya. Am 'indahumul ghaib, apakah mereka ini punya ilmu ghaib, mengetahui perkara yang ghaib? Ya. Fahum yaktubun, lalu mereka menulisnya, ya. Barakallahu fikum. Padahal merupakan perkara akidah. Akidah Islamiyah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib sama sekali, abadan selama-lamanya. Tidak seorang pun juga yang bisa mengetahui perkara yang gaib sama sekali. Ya. Walaupun para nabi dan para rasul tidak tahu kecuali yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perkara yang sudah amat sangat jelas, nyata, perkara akidah, tidak ada yang tahu perkara tauhid. Nah, kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bantahan, sanggahan kepada mereka, wa qala ituni bi kitabim min qabli hadza, datangkanlah ya kepadaku, ya wahai orang-orang musyrik, datangkanlah kepadaku suatu kitab sebelum ini. Mungkin ada kitab terdahulu, kitab kuno yang kalian miliki, datangkan, bawa ke sini, ya. Au atharatin min ilmin, atau juga warisan peninggalan suatu ilmu, coba datangkan ke sini, ya, atas keyakinan kalian tersebut. In kuntum shodiqin, kalau kalian itu jujur, kalau kalian itu memang benar, ya, bawa ke sini kitabnya, mana yang menunjukkan, yang mengajarkan tentang keyakinan seperti itu, mana? Tunjukkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bilang, ya enggak ada lagi kitab yang lainnya selain Al-Qur'anul Karim yang tidak menerangkan masalah itu sama sekali. Ya kan? Allah yang Maha tahu. Ya berarti enggak ada. Tayib. Ini beberapa ayat ya yang amat sangat jelas, amat sangat wadih sekali ya, yang membantah atas keyakinan mereka tersebut. Nah, barakallahu fikum. Pun ini juga sebagai bantahan juga sekali lagi kepada manusia yang memiliki keyakinan yang serupa, semisal dengan keyakinannya orang-orang musyrik ini. Nah, wallahul musta'an. Maka wa kana min at-tabi'i, dan termasuk bagian daripada tabiat, artinya secara manusiawi tabiat manusia itu ya, sewajarnya, semestinya, selumrahnya ya, termasuk perkara tabiat manusia itu semestinya apa? An ya'tarifal musyrikun, ya, orang-orang musyrik itu mengakui ya. Nah, kalau memang jujur sesuai dengan tabiat manusia itu, ya semestinya orang-orang musyrik mengakui ya, bi'annahum lam yattali'u 'alal ghaibi. Bi'annahum lam yattali'u 'alal ghaibi, bahwa mereka itu tidak melihat perkara yang gaib. Ya. Bahwasanya mereka tidak melihat perkara yang gaib. Ya. Secara manusia pasti demikian. Nah. Baik. Allah rahimahum ta'ala, wala wajadu dzalika fi kitabin min kutubil anbiya. Ya. Wala akhadhuhu min ahlil ilmi. Tentunya mereka akan mengakui bahwa mereka tidak melihat perkara yang gaib, dan mereka tidak mendapatkan itu semua, ya, pada suatu kitab dari kitab-kitabnya para nabi, ya, wala akhadhuhu min ahli ilmi, dan pun mereka juga tidak mengambilnya dari para ulama, ya. Tentunya mereka kalau sportif, ya, secara manusiawi, secara tabiat manusia akan mengatakan yang seperti ini, ya. Nah, tidak pernah melihat perkara yang gaib dan tidak pernah mendapati ajaran dalam kitabnya para nabi yang terdahulu atau para ulama yang terdahulu, enggak ada, ya. Nah, faqalu, lalu mereka mengatakan, ya. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, apa ikhwan hujahnya? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ya. Nah, ini aja hujahnya. Ya. Justru kami itu mengikuti, ya, apa yang kami dapati, ya, atas keyakinan tersebut, atas amaliah itu, ya, apa yang kami dapatkan pada bapak-bapak kami, ya. Itu saja. Apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Demikian pula sebagaimana yang Allah firmankan, wa inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun. Ini saja hujahnya, enggak ada bimbingan ilmu sama sekali, ya. Sesungguhnya kami dapatkan bapak-bapak kami di atas agama ini, ya. Ya, di atas perbuatan yang seperti ini, ya, di atas keyakinan yang seperti ini, ya. Wa inna 'ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami ini mengikuti jejaknya mereka, ya. Kami adalah orang yang mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejaknya mereka. Naam. Walayakzubillah. Ya, hujah ini pun juga amat sangat mirip dan amat sangat serupa dengan kebanyakan manusia di hari-hari ini. Ya, bapak kami seperti ini dulu, kakek kami yang seperti ini dulu, mbah kami, ya, nenek moyang kami, leluhur kami yang seperti ini, ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang berikutnya, wa bihadzal jawabi tabayyana 'ajzuhum wa jahluhum ma'a, ya. Wa bihadzal jawab, dan dengan jawaban ini, ya, jawaban yang baru kita baca tadi ikhwan, sebagaimana Allah firmankan, ya, jawaban bahwasan kami cuma semata-mata ngikuti bapak-bapak kami saja, maka jawaban ini menunjukkan atas apa? Nampak jelas akan kelemahan mereka dan kebodohan mereka, ya. Nah, barakallahu fikum. Faqila lahum, maka dikatakanlah kepada mereka, ya, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahuinya dan kalian tidak mengetahui. Enggak ada ilmunya berarti kalau begitu pada kalian. Allah yang lebih tahu. Fasma'u minhu azza wa jalla ma yaquluhu wa yukhbiru bihi an haqiqati syurakaihim haula. Fasma'u minhu 'azza wa jalla. Kalau kalian enggak tahu dan Allah yang Maha tahu, maka dengarkanlah dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Ia firmankan, apa yang Ia terangkan, ya. Wa yukhbiru bihi, dan apa yang Allah kabarkan, ya. Tayyib an haqiqati syurakaikum, daripada hakikat kesyirikan-kesyirikan kalian itu, ya. Nah. Maka yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, ya. Nah. Allah mengatakan, menerangkan, ya, sesungguhnya orang-orang, ya, yang kalian itu berdoa, ya, yang kalian itu berdoa kepada selain Allah, ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang semisal dengan kalian, ya. Kalian minta, ya, kepada para wali, orang-orang soleh dan yang tersebut, ya, ya, mereka-mereka itu sama manusia seperti kalian, ya. Nah, ini tahapan yang berikutnya, ya. Barakallahu fikum, kan ini mereka menggencarkan berbagai macam bentuk jidal, berbagai macam bentuk perdebatan, syubhat, sehingga dijawablah satu persatu, ya, syubhat-syubhat mereka, apa-apa yang mereka lontarkan tersebut, ya, dijawab sini. Tidak ada yang terluputkan sama sekali, tidak ada yang terlewatkan, ya. Masya Allah. Tayyib, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sungguhnya yang kalian berdoa kepada mereka-mereka ini, ya, kepada para wali itu yang kalian yakini sebagai para wali, ya, itu mereka juga hamba-hamba Allah seperti kalian juga. Ai innahum la yaqdiruna 'ala syai'in mimma yaqtasu billahi 'azza wa jalla. Maksudnya yaitu bahwa mereka tidak mampu sama sekali, ya, dari berbagai macam kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mengerjakan berbagai macam khosais ar-rububiyah, berbagai macam perkara kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu juga. Ya. Sebagaimana yang kalian yakini tersebut, enggak mampu mereka melakukannya. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kama annakum la taqdiruna alaihi, sebagaimana kalian tidak mampu untuk mengerjakannya, sama saja, ya, untuk menyelamatkan manusia, untuk ini itu dan lain-lainnya sebagaimana kalian yakini, ya, sama saja seperti kalian, kalian juga enggak mampu, mereka juga demikian enggak mampu. Jangankan menolong kalian, mereka sendiri untuk menyelamatkan diri mereka sendiri enggak mampu juga, ya. Fa antum wa hum sawa'un fil 'ajzi wa 'adamil qudrah. Ya, maka kalian dan mereka, para wali dan orang-orang soleh itu pun juga demikian, sama dalam hal kelemahannya dan tidak ada kemampuannya untuk melakukan itu semuanya, sama seperti kalian. Walidzalika tahaddahum biqaulihi. Ya, walidzalika tahaddahum. Oleh karena itu Allah Ta'ala menantang mereka dengan firman-Nya, fad'uhum, panggillah mereka, ya, serulah mereka, fal yastajibu lakum in kuntum shodiqin, sehingga mereka akan mengabulkan kalian ini jika kalian itu benar. Coba panggil mereka, para wali, orang-orang saleh tersebut, para nabi itu, coba kalian panggil mereka, kalian minta kepada mereka, sehingga kemudian mereka itu mau mengabulkan permintaan kalian. Coba apakah bisa mereka melakukannya? Kalau kalian itu memang jujur, kalau kalian memang benar, ayo kerjakan kalau bisa. Ya, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Sudah azan? Azan? Bukan. Belum. Nah. Barakallahu fiikum. Ini bantahan yang berikutnya, ya. Nah. Untuk agar betul-betul membuka, ya. Nah, akal pikiran mereka ini, hati mereka ini. Allah musta'an. Dan yang berikutnya pun juga berbagai macam dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan akan kelemahan mereka ini, bahwasanya mereka walaupun orang-orang yang mulia, mereka pun juga manusia biasa yang lemah, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, ya. Dan orang-orang, para wali, orang-orang soleh yang kalian berdoa kepada mereka itu selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir. Ya. Ma yamlikuna min qitmir, mereka itu yang kalian menyembahnya, yang kalian berdoa padanya itu, mereka tidak memiliki, tidak mampu pada yang namanya qitmir, ya. Untuk menciptakan qitmir, apa qitmir? Ai bi qadri ma yakunu minal qushrati ar-raqiqati fawqan nawati. Ya. Qitmir itu kulit ari yang ada di biji kurma, ya. Biji kurma kan ada lapisan apa namanya? Ini kulitnya yang amat sangat tipis, ya. Tayib, itu namanya qitmir. Bi qadri ma yakunu minal qushra, ya, sekadar daripada kulit yang amat sangat tipis ar-raqiqah fawqan nawati, di atas biji kurma, ya. Barakallahu fikum. Antum perhatikan kan ada itu, ya. Ya, nah, biji kurma di atasnya ada tipis, kulit yang tipis. Itu saja mereka-mereka itu, walaupun mereka itu para wali, orang-orang soleh, para nabi, enggak bisa menciptakan qitmir. Ya, enggak bisa. Ya. Itu benda yang amat sangat tipis, yang amat sangat remeh tadi, enggak bisa mereka berbuat apa-apa. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan kelemahan mereka. In tad'uuhum, jika kalian berdoa kepada mereka, ya. Jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Ya. Jangankan mengabulkan, mendengarkan saja enggak bisa. Ya. Dengar saja enggak mampu apa yang kalian sampaikan kepada orang-orang yang di kuburan ini, enggak mampu mendengarkannya apalagi mengabulkan permintaan kalian. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, kalau toh seandainya mereka mampu mendengarkannya, tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Enggak akan bisa, ya. Kalau seandainya mereka mampu bisa mendengarkannya, enggak akan bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat kelak mereka-mereka itu, para wali dan orang-orang soleh tersebut, akan mengkufuri, akan mengingkari kesyirikan kalian ini. Siapa nyuruh berdoa kepadaku? Siapa yang mengajak agar datang ke kuburanku? Siapa? Enggak ada. Ya, mereka akan mengingkari di hari kiamat, ya, sendiri-sendiri. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, mereka sendiri akan mengingkari atas kesyirikan tersebut. Wala yunabbi'uka mitslu khabir, dan tidak ada yang bisa menerangkan kepada engkau ini seperti Allah Azza wa Jalla. Khabir yang amat sangat luas dan amat sangat dalam keilmuannya, yaitu Allah Tabaraka wa Taala. Naam. Enggak ada yang bisa memberikan keterangan, penjelasan yang amat sangat luas seperti Allah Subhanahu wa Taala ini, ya. Nah, masya Allah. Kurang apa lagi? Ilmu amat sangat jelas, amat sangat gamblang, ya. Nah. Wa qala ta'ala, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ya, dan orang-orang yang mereka itu berdoa, ya, kepada selain Allah, ya, mereka-mereka ini yang didoa, yang diminta tersebut, la yakhluquna syai'an, mereka tidak bisa menciptakan apapun juga. Wa hum yukhlaqun, dan mereka itulah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang mati, bukan orang yang hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka enggak akan mengira, enggak akan mengetahui di mana dan kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri aja enggak mampu untuk menguasai dirinya mereka sendiri, apalagi untuk berbuat pada orang lain, ya. Wa qala ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan dengan sesuatu yang dia itu tidak menciptakan apa-apa, wa hum yukhlaqun, sementara mereka itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa la yastati'una lahum nasra, dan mereka itu tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mereka bisa menolong pada diri mereka sendiri. Diri sendiri tidak bisa menolong apalagi pada orang lain. Bahkan itu walaupun para wali, orang soleh dan yang lainnya. Wa qala wa takhudhu min dunihi alihatan